Jakmania Pasundan satu kebanggaan sendiri buat saya, karena bukti bahwa Jakmania pendukung Persija diakui di mana-mana, dan bukti buat saya bahwa Persija itu dicintai oleh hampir seluruh bagian di Indonesia. Ini satu poin positif buat Persija, dan mudah-mudahan bisa menjadi satu simbiosi mutualisme antara Jakmania dengan Persija. Dan kemudian untuk Boy Star, band, salah satu band Jakmania di Jawa Barat, selamat atas terbentuknya. Gue bangga ada band lagi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Gue tunggu lagu-lagunya yang energik, yang bisa membangkitkan semangat Persija. Lagu-lagunya yang benar-benar bisa menggugah anak-anak Jakmania untuk bersatu. Dan satu-satunya kebanggaan yang akan kita usung di dalam stadion adalah kebanggaan kita terhadap Persija, bendera Persija. Terima kasih.